tak terasa gelap pun jatuh. Di ujung malam menuju pagi yang dingin, hanya ada sedikit bintang malam kini. Tak telah mungkin karena kau ya. Itu kau nyanyi ya, Mas Rek. Yuk semuanya yuk. Ngono ki yo. Cik, cik. Harus berpapasan di tengah pelarian. Mas Es, kok gibal? Reggae, Pak.